والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berikutnya Imam penulis membahas tentang batasan orang yang meninggalkan sholat yang statusnya sampai berubah menjadi kafir dan keluar dari Islam. وهنا مسألة وهي إذا قلنا بأن تارك الصلاة يكفر. Ada masalah, ada catatan, yaitu tentang apabila kita mengambil pendapat orang yang meninggalkan sholat statusnya kafir. Fahal yakfur fitarki salawati kulliha au fitarki ba'diha. Apakah syarat jadi kafir itu harus meninggalkan semua sholat atau meninggalkan sebagian sholat? Alal qawlain, di sana ada dua pendapat. Yang pertama, inna la yakfur hatta yatrukas salawati kulliha. Hatta yatrukas salawati kullaha. Dia tidak kafir sampai meninggalkan semua sholat. Namun kalau dia masih sholat kemudian kadang meninggalkan sholat, maka dia tidak jadi kafir, tidak sampai kafir. Hanya Jumatan saja atau hanya sholat maghrib saja, maka dia belum keluar dari Islam. Selama yang masih dia kerjakan adalah salah satu di antara sholat wajib. Tapi kalau sholatnya setahun sekali, hanya sholat id saja gak dihitung. Bala kuda ayat rukas sholawati kullaha. Dia harus meninggalkan semua sholat sebagai syarat untuk bisa dianggap keluar dari Islam. Di antara yang mengambil pendapat ini, Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena itu, konsekuensi dari hal ini adalah kita tidak boleh menghakimi bahwa seseorang telah keluar dari Islam karena meninggalkan sholat hanya sebatas dari zahir luarnya, karena kita tidak tahu apakah dia di rumah sholat atau kan tidak. Waqala akharuna min ahli ilmi, sementara ulama yang lain berpendapat, innahu yakfur walau taraka fardhan wahidan amidan muqtamidan. Dia keluar dari Islam meskipun hanya meninggalkan satu sholat wajib secara sengaja. Ketika dia meninggalkan satu sholat secara sengaja sampai keluar waktunya, sementara dia tidak punya udzur dalam meninggalkan hal ini, ailaysa muta'awwilan wala nasiyan wala na'iman nauman yu'dharu fihi. Dia tidak memiliki takwil, kemudian tidak sedang lupa atau tidak ketiduran. Qalu bi kufrihi, maka sebagian ulama menilai dia telah kafir hanya dengan satu sholat wajib yang ditinggalkan. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengakhirkan sholat subuh dan dia tidak mengerjakannya sampai setelah terbit matahari secara sengaja, sebenarnya dia sudah bisa bangun tapi sengaja menunda sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia, fa innahu yakfuru ala hadzal qaul. Menurut pendapat ini dia statusnya jadi kafir. Dan di antara yang berpendapat demikian Umar Ibnu Khattab. Ini bukan pendapat lemah, ini pendapatnya sahabat Umar Ibnu Khattab. Karena sebagian manusia bidhabti saati ala waqtil amal, dengan yadbitu sa'ah ala waqtil amal, dia menekan waktu untuk bekerja. Bekerja sampai larut malam, tidak kenal waktu, sehingga dia tidak bisa bangun kecuali setelah terbit matahari. Dan itu dia lakukan terus menerus dan menjadi kebiasaannya. Hatta innahu idza nubiya wa khudzira lam yaltafit wa lam yabtali. Sampai ketika dia dibangunkan, sama sekali enggak bangun, sama sekali enggak noleh. Maka contoh semacam ini dikafirkan oleh sebagian ulama, diantaranya Sang Habib Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah Beliau memfatwakan bahwa orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya secara terus-menerus, di mana ini menjadi rutinitasnya dan menjadi kebiasaannya, maka dia bisa keluar dari Islam. Waliyahubillah. Karena itulah kita perlu memperhatikan bahwa meninggalkan sholat ini masalah yang besar, masalah yang serius. Meskipun sebagian masyarakat menganggapnya remeh, kalau kita melihat ada orang yang mabuk di tengah jalan, semua masyarakat sepakat mengingkari. Kalau kita melihat ada orang yang makan ketika Ramadan, masyarakat juga mengingkari. Tapi kalau masalah sholat, masyarakat masih menganggapnya hal yang biasa, seolah itu masalah pribadi, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Padahal ini masalah umat. Meninggalkan sholat, kemarin telah kita sebutkan, seluruh ulama empat madhab sepakat hukumannya apa? Bunuh. Hukumannya mati. Hanya saja ada yang berpendapat mati kafir dan ada yang berpendapat mati masih muslim. Kemudian berikutnya beliau membahas tentang masalah sholat wajib. Kita lompati yang bagian saran untuk nasihat untuk agar kita bisa sholat dengan serius. Tentang sholat jamaah, sholat jamaah hukumnya wajib dan tidak boleh bagi seorang muslim ayat takhallaf 'anil jamaah, untuk meninggalkan sholat jamaah kecuali karena uzur. Dan orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, faqad tashabbaha bil munafiqin, berarti dia meniru kebiasaan orang munafik. Dan ini salah satu ciri orang munafik di masa sahabat. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, walaqad 'alimtu law taraktum hadhihi shalawat kama nudiya. Saya teringat di masa itu ketika kalian meninggalkan sholat lima waktu sebagaimana ketika atau pada waktu ketika dikumandangkan adzan, maka dia termasuk munafikun ma'lumun liha. Dia orang munafik yang jelas kemunafikannya. Artinya semua sahabat sepakat itu ciri khas orang munafik. Karena itulah dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, man sami'an nida summa lam yujib fala salata lahu illa min mudrin. Siapa yang mendengarkan adzan dan dia tidak mendatanginya, untuk laki-laki, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena udzur. Dan pendapat ekstrim dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan di antara syarat sah sholat bagi laki-laki adalah berjamaah. Ini pendapat Syekhul Islam dan Ibn Hazm. Wa thabata anna rajulan a'ma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa Abdullah ibn Ummi Maktum. Dan terdapat hadis yang sahih bahwa ada orang yang buta bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun dhururul basar. Saya manusia yang buta. Wala qa'ida sya'isattari yura'imuni. Di situ ya wali. Dicoret ya-nya ganti alif. Sementara tidak ada yang bisa mengantarkanku, yang bisa menuntunku, sya'isattar dari rumah yang jauh, yura'imuni yang bisa mengantarkanku. Sya'isattar artinya orang yang rumahnya jauh. Fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti. Apakah saya punya rukhsah, punya keringanan untuk sholat di rumahku? Kita bisa perhatikan uzur yang dialami oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Pertama, beliau buta. Yang kedua, tidak punya keluarga yang bisa menuntunnya dari rumah sampai ke Masjid Nabawi. Yang ketiga, rumahnya jauh. Rumahnya jauh, butuh perjalanan yang lebih lama. Dalam riwayat yang lain, beliau harus melewati sebuah jalan yang di situ sering dilewati binatang buas. Kadang ada serigala, kadang ada ular. Namun semua udzur ini tidak dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai udzur bagi beliau untuk meninggalkan sholat jamaah. Sehingga ketika dia bertanya, fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti, apakah saya punya rukhsah, punya keringanan untuk sholat di rumahku? Nabi SAW bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu masih mendengarkan adzan? Kata beliau, na'am, betul saya masih mendengarkannya. Qala la ajidulaka rukhsah. Beliau SAW bersabda, saya tidak mendapatkan rukhsah untukmu. Dan standar mendengarkan adzan ketika itu adzan tanpa pengeras suara, dengan suasana tenang tanpa bising. Ketika itu bisa dijangkau oleh seseorang, suara itu bisa dijangkau oleh seseorang, maka dia berstatus sebagai tetangganya masjid. Dan semua yang bertangga dengan masjid wajib untuk sholat di masjid tersebut, sholat jamaah di masjid tersebut. Karena itulah Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepada Abdullah bin Ummi Maktum, disebabkan dia masih statusnya sebagai tetangga masjid. Kemudian dalam riwayat yang lain, annahu rakhasalahu awalan thumma raddahu thaniyan, Nabi SAW memberikan rukhsah pertama kalinya, setelah itu Nabi SAW menarik rukhsah itu. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, hal tasma'u nida, apakah kamu mendengarkan azan? Bis sholat, ajakan untuk sholat. Faqala na'am, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'ajib, jika demikian datangilah sholat jamaah. Karena itu ketika Nabi SAW tidak memberikan rukhsah kepada orang yang dhalilul basar, matanya buta, tidak memiliki orang yang menuntunnya, maka bagaimana lagi dengan manusia yang sehat matanya, sehat fisiknya, sementara dia tidak sakit. Karena itulah dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma min thalatha fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi musallah illa qad istahwadha alaihi musyaitan. Jika ada orang yang jumlahnya, jika ada tiga orang dalam sebuah kampung, fikir ya, karya itu kampung yang ramai, Al-Badwin, kampung yang jauh dari peradaban, kampung Badwin, la tuqamu fihi musallah, sementara di sana tidak didekatkan sholat jamaah, illa qad istahwadha alaihi musyaitan, berarti semua masyarakat kampung itu telah dikuasai oleh setan. Bahkan Nabi SAW bertekad untuk membakar rumah sekelompok masyarakat dengan api yang mereka tidak menghadiri sholat jamaah. Beliau mengatakan, laqad hamamtu an amura bi khatabin liyahtuba thumma amura bis salati fa yu'dhanu laha thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriku alaihim buyutahum. Saya punya keinginan untuk menyuruh seseorang agar mengumpulkan kayu bakar, kemudian dibakar. Setelah itu saya suruh agar sholat dikumandangkan, sholat dimulai dan diikomahi. Summa ukhalifu ila rijalin, kemudian saya berangkat ke rumah beberapa orang yang tidak ikut sholat jamaah. Fa'uharriku alaihim buyutahum, lalu aku bakar rumah mereka. Kita bisa perhatikan di sini, Nabi SAW punya keinginan untuk menjadi polisi amar ma'ruf nahi munkar. Beliau keliling ke penduduk untuk mencari siapa kepala rumah tangga yang tidak hadir sholat jamaah. Dan di masa beliau banyak, terutama orang Jawa munafik. Masih banyak orang-orang yang tidak mau sholat jamaah bersama Nabi SAW. Dan ancaman beliau ini sasarannya adalah orang-orang munafik. Maka sampai beliau mau berani membakar rumah, sebabnya karena ini rumah munafik. Kemudian rencana beliau ini tidak beliau lakukan karena ada kaidah bahwa al-hudud la yuta'adda, hukuman itu tidak boleh melebar, Maka kalau ada orang yang dihukum, tidak boleh hukuman ini melebar kepada orang lain. Sehingga misalnya ada seorang wanita yang dia berzina, hukumannya adalah cambuk dan tagribuan, diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun itu dipindah ke kota lain. Dia dipenjara di kota lain. Apakah dia harus ditemani oleh mahramnya? Jawabannya tidak harus. Karena nanti kalau ditemani mahramnya, maka yang dipenjara dua orang. Ini mahramnya enggak salah, yang zina si wanita. Atau ketika ada seorang yang berzina dan hamil, kemudian dialah yang untuk mendapatkan hukuman rajam, maka tidak boleh dihukum sampai anaknya bisa mandiri dan tidak bergantung kepada ibunya, karena hukuman tidak boleh melebar. Hukuman ini berlaku untuk para kepala rumah tangga. Tapi konsekuensinya kalau rumah dibunuh, nanti yang kena dampak secara langsung adalah istri dan anak-anak, sementara mereka tidak wajib sholat jamaah, mereka tidak bersalah dalam ini. Maka Nabi SAW tidak melanjutkan rencana ini, tidak mewujudkan rencana ini, sebabnya ada orang lain yang ikut terkena imbas, padahal mereka tidak bersalah. Kemudian hadis ini dalil bolehnya untuk meninggalkan sholat jamaah. Nabi SAW sholat jamaah enggak? Tidak. Ini enggak sholat jamaah menghukum orang yang tidak sholat jamaah. Tapi yang satu tidak sholat jamaah dengan izin syar'i, dan yang satunya tidak sholat jamaah karena malas. Beliau menyuruh orang lain untuk sholat jamaah, suruh orang jadi imam, saya mau keliling kampung. Berarti beliau sholat jamaah tidak, bahkan beliau tidak sedang sholat untuk mencari orang yang tidak ikut sholat jamaah. Ini ada udzur syar'i. Yang lain yang didatang ini tidak ada udzur syar'i. Karena itu orang boleh meninggalkan sholat jamaah karena udzur syar'i. Batasannya adalah ketika ini ditinggalkan, ketika perbuatannya ini ditinggalkan, maka nanti akan ada masalah besar tidak terwujud. Karena itulah beberapa orang yang mengkritik polisi yang berada di sekitar Imam Masjidil Haram, yang berada di sekitar jamaah sholat di Masjidil Haram, itu ngapain? Yang lain sedang sholat jamaah, dia sendiri mau ingat-ingok kanan kiri kayak gak ada kerjaan. Ini posisi penting. Dia mengamankan raja, mengamankan Imam Masjidil Haram yang mungkin berkali-kali sudah ada rencana dari sebagian orang untuk membunuhnya. Bahkan yang paling penting adalah mengamankan mikrofon Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisa jadi ada orang nyelonong terus ngaku Anal Mahdil Muntadar, saya Imam Mahdi. Dan itu pernah terjadi. Sehingga penting mikrofon Masjidil Haram ini diamankan. Atau dia ngomong dengan ngomong kalimat yang tidak selayaknya untuk diucapkan. Maka posisi orang seperti ini di posisi penting. Dia meninggalkan sholat jamaah karena ada tugas yang lain, nanti sholatnya tertunda. Demikian pula satpam ya, atau orang yang memiliki posisi khusus sehingga harus meninggalkan sholat jamaah. Kemudian hadis ini juga dalil bolehnya memberikan hukuman bagi orang yang tidak sholat jamaah. Yang ini dalil bahwa sholat jamaah umumnya wajib. Karena kalau itu hukumnya sunnah, maka meninggalkan sunnah tidak boleh diberi hukuman. Apalagi hukumannya pakai dibakar rumahnya. Bakar rumah konsekuensi bakar harta. Kemudian hadis ini dalil bahwa lelaki sholat jamaah di rumah itu gak cukup. Karena Nabi SAW ingin mendatangi rumah-rumah orang yang tidak datang ke masjid. Mereka bisa saja punya udzur, saya sholat jamaah di rumah bersama istri, tapi gak diterima. Pokoknya kalau gak datang ke masjid, kena hukuman. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, beliau pernah mengatakan, "Man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman." Siapa yang ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat dalam kondisi muslim, "Falyuhafidh hadhihi shalawat haitsu yunadi bihin." Jagalah salat lima waktu ini di waktu ketika adzan dikumandangkan. "Haitsu yunadi bihin." "Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda." Karena Allah Subhanahu wa taala menegakkan, menurunkan syariat untuk nabi kalian, sunanal huda, petunjuk, sunah-sunah petunjuk. "Wa innahunna min sunanil huda." Dan menjaga salat jamaah itu bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi." Kalau kalian salat di rumah kalian sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat jamaah ini, salat di rumah mereka, yaitu orang-orang munafik, "la taraktum sunnata nabiyyikum," sungguh kalian meninggalkan sunnah nabi kalian. "Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum," dan ketika kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maka kalian akan jadi sesat. Kemudian beliau mengatakan, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Walaqad ra'aituna, sungguh ra'aitu, aku melihat, na kami, artinya aku mengingat. Aku teringat dulu, tidak ada satupun orang yang meninggalkan sholat jamaah illa munafiqun, selain orang munafik, ma'lumun nifaq, yang jelas kemunafikannya. "Walaqad kana rajulu yu'ti walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama bisaf." Dan dulu ada orang yang dia didatangkan untuk sholat jamaah, "yuhada baina rajulain," dia dipapah di antara dua orang, "hatta yuqama bisafi," kemudian diletakkan di saf karena sakit. Menunjukkan semangatnya para sahabat untuk sholat jamaah. 1001 ada orang seperti ini, sampai sakit saja dia masih membelani sholat jamaah. Maka ini dalil bahwasanya para sahabat sangat semangat untuk menjaga sholat jamaah, sampai orang sakit sekalipun dia dipapah oleh dua orang untuk menghadiri sholat jamaah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, "Inna asfala sholatin alal munafikin salatul isya'i wa salatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau haqwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Andaikan mereka mengetahui pahala yang Allah berikan pada dua salat tadi, la'atauhuma walau haqwa, mereka akan rela untuk mendatanginya meskipun ngesok, ya, jalan sambil merayap. Kemudian diantara manfaat ketika orang itu menjaga sholat jamaah, ijtima'ul muslimin, bersatunya kaum muslimin, wa ta'alufihim, dan mereka ta'aluf, saling akrab, wa tarabutihim, dan mereka saling kenal, wa ta'awunihim, saling tolong menolong. Dan itu terjadi pada kita ketika ada salah satu di antara jamaah yang hilang, kita merasa kehilangan, kita akan mencarinya. Sementara ikhtilaf dan ijma madharun madharu quwwatin amamal a'da. Sementara persatuan adalah madharu quwwah, bukti kekuatan di depan musuh. Karena itulah salat jamaah bagian dari mahasin syariah, bagian dari kebaikan ajaran Islam. Al-istima' lis-salah, berkumpul ketika salat, at-ta'aluf wa tarabut, bersatu dan bersatu, serta at-tarahum bainal muslimin, saling berkasih sayang di antara sama kaum muslimin. Namun sangat disayangkan salat-salat jamaah ini banyak disia-siakan oleh sebagian besar manusia. Mereka menganggap remeh kegiatan salat dan mereka tidak memberikan perhatian, bahkan perhatian terakhir dalam hidup mereka hanyalah sholat. Saking sibuknya hidupnya sampai sholat wajib saja kadang mepet-mepet waktu, dan itu pun sangat cepat. Takbiratul ihram yang dipikir salam. Ini berbeda dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka memberikan perhatian besar terhadap salat jamaah. Kemudian di sini beliau mengingatkan beberapa sikap masyarakat yang suka meninggalkan salat subuh, tidak bangun ketika waktu subuh, disebabkan karena mereka bergadang di waktu malam ala alatil lahwi, dengan berbagai macam fasilitas yang melalaikan. Apalagi kalau sudah ada internet, orang itu betah di depan internet ratusan jam sehari, tinggal dihitung 10 jam sehari, tinggal dikalikan, dia betah di depan internet ratusan jam. Dia menyaksikan televisi, kemudian internet, kemudian berbagai macam keburukan disebar di sana, fitnah, meragukan agama Islam, bahkan ajakan untuk telanjang, mengajarkan kemaksiatan dan seterusnya. Maka semua perkara ini adalah sebab yang membuat orang bisa melalaikan sholat subuh dan mengakhirkan pelaksanaan sholat subuh dari waktunya. Dan sebab tersebarnya al-fasad al-khuluqi, akhlak yang buruk, dan masuknya fitnah serta keburukan di tengah masyarakat. Terlebih kemudian ketika umat masa sekarang yang menjadi kebutuhan pokok mereka sudah berubah, mereka menjadi manusia yang butuh dengan berita. Sehari tanpa berita ada bagian hidup yang kurang. Coba diajak temannya untuk puasa berita sehari, gak kuat ya. Kalau puasa makan kuat, kalau puasa berita zaman ini gak kuat, saking banyaknya berita. Kemudian perlu ingatkan dari berbagai macam maksiat yang dilakukan oleh manusia agar mereka segera waspada dan berhati-hati, karena semua sebab keburukan yang menimpa umat di dunia ini adalah dosa dan maksiat. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah daran laddati wassurur, apa yang mengeluarkan orang tua kita Adam dan Hawa dari surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain kecuali dosa dan maksiat. Apa yang membuat seluruh penduduk bumi tenggelam di zamannya Nuh, sehingga alal ma'u ala ru'usil jibal, air itu sampai menenggelamkan puncak gunung, puncak bukit. Selain kekufuran, dosa dan maksiat. Tidak ada yang membinasakan kaum 'Ad dengan ar-rihul 'aqim, angin yang sangat menyakitkan, selain dosa dan maksiat. Sampai Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Ma tadaru min syai'in atat 'alaihi illa ja'alat mukarramin." Setiap benda yang dihembus oleh angin ini, maka dia menjadi abu. Anginnya bisa jadi panas, kencang. Maka yang kena angin ini langsung jadi apa? Langsung jadi tanah. Wa man ladzi ahlaka Samud bisayha, apa yang membuat Samud binasa yang disebabkan teriakan yang sangat kencang, suara guntur dan petir yang luar biasa keras. Hatta taqatta'at am'a'uhum fi jawfi, sampai ususnya itu putus, saking kerasnya siksaan suara yang diberikan oleh Allah kepada kaum Samud. Dan sebabnya adalah dosa serta maksiat. Apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaumnya tenggelam? Tidak ada yang lain kecuali dosa dan maksiat. Apa yang menyebabkan Bani Israel mereka dijajah oleh kaum dan mereka tertindas oleh sekelompok kaum? Wajah suhilal dia, kemudian mereka tertindas di seluruh permukaan atau di seluruh bagian kota. Wanahabul amwal, kemudian harta-harta mereka dirampas, selain dosa dan maksiat. Karena itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Zainab, Nabi SAW pernah mengatakan La ilaha illallah, ini doa ketika takut. Dia tidur, tiba-tiba terbangun gemeteran, lalu beliau membaca La ilaha illallah. Kalau kita sedang takut, baca La ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtara. Celakalah kaum muslimin. Lil arab maksudnya di sini kaum muslimin, karena ketika itu yang masuk Islam baru orang Arab. Min syarrin qad iqtara, keburukan yang sudah sangat dekat. Disebabkan keburukan yang sudah sangat dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha. Pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka mithlu hadza, seperti ini. Masa Nabi SAW sudah terbuka seperti ini. Beliau melihat itu, diperlihatkan oleh Allah, kemudian langsung takut. Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil melubangi bentengnya seperti ini. Wa halaqa bi isbu'aihi al-ibham walladhi taliha. Beliau membuat lingkaran antara jempol dengan telunjuk. Namun kuasa Allah yang sudah dilubangi ini ditutup lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, anu hulaku wa fina salihun? Apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami ada orang saleh?" Beliau mengatakan, "Na'am, idza kathura al-khabath." Betul? Idza kathura al-khabath, apabila kemaksiatan itu merajalela. Maka ciri khas masyarakat yang rusak itu ketika kemaksiatan merajalela, dan sebentar lagi ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adab di tengah mereka. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah afdalu hadhil ummah ba'da nabiha. Umat yang terbaik di kalangan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang terbaik di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat. Imam Ahmad mengatakan, "Wa khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك." Manusia terbaik di kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Kita mendahulukan tiga sahabat ini sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan mereka. Lam yakhtalifu fi dhalika, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah ini. Ijma' sahabat, manusia yang paling sempurna setelah nabinya Abu Bakar, Umar, Utsman, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Tsumma ba'daha ula'i tsalatsati ashabus syura al-khamsah. Kemudian setelah tiga orang ini adalah ashabus syura al-khamsah, lima anggota musyawarah yang ditunjuk oleh Utsman, yang ditunjuk oleh Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, berarti sisanya Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Sudah berapa? Berempat. Terus satu lagi Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad. Kulluhum yasluhu lil khilafah, semuanya berhak untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam, mereka semua pemimpin. Wa nadhhabu fi dhalika ila hadithi Ibnu Umar, dan kami merujuk dalam hal ini kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun. Kami menilai ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, wa ashabu mutawafirun, dan para sahabatnya masih banyak, Abu Bakar, Umar, wa Utsman, summa naskun. Manusia yang paling mulia di kalangan umat beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian kami diam. Yang keempat siapa? Tidak ada satupun yang diurutkan. Dan pernyataan Ibnu Umar ini menggambarkan ijma sahabat. Bahkan ijma ini telah terbentuk sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ijma itu terbentuk di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka statusnya marfu hukman. Statusnya apa? Sama dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berarti disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika sebuah pemahaman tersebar di tengah masyarakat di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau tidak mengingkari, maka pemahaman itu benar. Pemahaman itu benar, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkarinya. Kecuali jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingkari, maka pemahaman itu jelas kita salahkan. Tsumma min ba'di ashabi syura ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah peserta musyawarah yang ditunjuk oleh Umar adalah ahlu badrin, para sahabat yang mengikuti perang Badar, di kalangan muhajirin, kemudian di kalangan orang Ansar. Tsumma min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala qadril hijrati wassabiqah, sesuai dengan siapa yang lebih dulu hijrah dan siapa yang lebih dulu masuk Islam. Awwalan fa awwalu, siapa yang lebih dulu kemudian berikutnya. Tsumma afdalun nasi ba'da haula, kemudian manusia yang paling utama setelah manusia-manusia di atas adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qarnul Ladi U'isa Fihim, generasi di mana Nabi SAW diutus kepada mereka. Ini beberapa kaidah yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagian yang diperselisihkan oleh ulama, siapakah manusia yang paling mulia yang keempat setelah Utsman Ibn Affan. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.